berulang kali ku bermain cinta. Jadi baru awal yang ada cinta. Pemuda yang ganggu ku amoh, semuanya buaya. Abang jadi ragu, mana diriku sendiri. Beneran. Kau masih gadis atau sudah janda? Baik katakan saja, jangan malu. Memangnya mengapa aku harus malu? Nampaknya terdapat membedakannya. Kau katakan saja yang sesungguhnya. Malu ah? Jujur aja nggak apa-apa, Dek. Banyak orang. Gak ada orang di sini kan, cuma kita berdua, Dek. Itu? Hah? Itu malam banyak. Itu cuma suara-suara setan. Hah? Hah? Dengar dulu ya. Kalau janda, apa kamu masih mau? Adek sayang, asal saja ada lagi kosong. Dengar dulu. Anaknya anaknya banyak kok. Ada. Anaknya ada 16. Subhanallah, Adik. Adik belum percaya sama AA. Dengarin dulu. Kira-kira kau bisa kasih makan apa? Coba katakan. Jangan hanya gombal saja. Hei adikku sayang, insya Allah sanggup bayar 16 anak adik. Mau sekolah, mau ngemal, mau ke restoran, insya Allah sanggup. Rupanya engkau menantang aku. Kau sanggup? Sanggup. Punya simpenan gak di bank? Banyak, spesial buat adik. Nggak, nanti taunya cuma banknya aja, duitnya gak ada, gimana? Kalau adik belum percaya, buktiin dulu dong sama abang. Punya itu gak mobil? Punya buat berdua. Asal jangan nanti mobil angkutan. Kita khawatir. Hah? Punya mobil apa? Mau mobil yang mana dulu, adek? Aku mau pakai apa ya? Siapil sombong kali. Yang panjang. Yang panjang. Yang pendek. Yang pendek. Yang pintu atapnya bisa terbuka. Oh, Alphard juga bisa terbuka. Mercy Sport juga bisa terbuka. Ya, mehong loh harganya. Semuanya spesial buat adik. Aku khawatir itu semua adanya cuma di showroom. Yang ya, penting abang usaha walaupun rentar. Ya benar. Rezeki ini Allah. Insya Allah. Yang penting ada kemauan dan bisa bertanggung jawab untuk memberi, karena wajib memberi. Amin. Memberi makan, insya anak Allah, istri, mendidik segala macam ya. Insya Allah, adik. Oke. Gak kuat, adik. Jadi mau dengar. Sesungguhnya diriku, oh memang sudah janda. Walaupun kau janda, tetap ku cinta. Hey. si gadis atau sudah janda? Baik, katakan saja, jangan malu. Memangnya mengapa aku harus malu? Kau katakan saja yang sesungguhnya. Barusan kan udah dibilangin. Maksudnya mau bikin malu? Abang cuma pengen penjelasan adik aja. Apa kupingnya rada-rada budi? Udah dibilangin kok masih tanya-tanya lagi. Tapi adik, yakin gak sama abang? Ya, kalau udah mau jodohnya sih harus yakin lah ya. Siap gak sama adang, sama abang duduk di sono? Di sono mana? Di ono, no. Ono-ono mana sih? Duduk yang berdua, ono. Tanya Mbak Rita dong, Bunda Rita. Siap gak duduk di pelaminan sama abang? Ada orang, adik ngomongnya jujur ya sama abang. Sana minyak. Sebelah sini. Abang pusing. Kenapa? Adik lama gak bilang-bilang. Apanya? Adik gadis atau janda? Kan udah lihat model begini. Kira-kira kita masih virgin apa harmal? Ya, katanya gadis atau janda gak masalah kan? Tidak ada masalah. Yang penting rasanya, Bung. Kok rasanya sih? Waduh, ini mulai melenceng ini kalau begini. Emang kita jus. Jangan sembarangan kamu ngomong kebodoh begitu. Yang penting apa? Jadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Lagi. Sesungguhnya diriku memang sudah janda. Walaupun kau janda, tetap ku cinta. Marilah segera kita kahwin saja. Kembali Umi Elvi Sukaisi dan Danang Banyuwangi kali ini ya. Alhamdulillah Umi Elvi Sukaisi memecahkan rekor Dangdut Academy. Rekor apa? Menyanyikan lagu terlama dia.